gelar digelarkan kunungersakeun obah diobahkan kumantenan aya jeung taya mangrupa dua sifat dina harti sewang-sewangan eta hukum alam nu tetep aya tapi naha aya kalana urang poho kana eta aturan alam teu kudu helo sabab kitu mungguhin sifat manusia sok poho lamun keur moho sok ujug lamun ngarasa dirina keur pinanggih jaya. Nya bener. Saperti hiji wanoja nu ngarasa ieu aing panggelisna. Ngarasa wenang nangtukeun jalan hirupna. Sanajan ceuk nulian eta sasar. Didih teuing. Karunya teuing. Wanoja nu kitu poho yen dirina moalana digelisna. Mok panjang diwenangna. Hiji waktu mangsa bunga bakal bagilir jeung susah. Ulah ngawulah gahayang ayang. waktu isa tajan lecacap tan puas nomraken cinta. Thank you.